Tadi disebutkan bahwa jika kita mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Nabi. Namun saya masih sulit mengikuti akhlak Nabi yang mulia. Jadi mohon tipsnya agar kita mudah berakhlak yang mulia. Ya, pertama ini sudah niat yang baik, ya, dan ini modal yang baik. Sisa dia ikhlaskan niatnya sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi petunjuk kepada akhlak yang mulia. Dia memohon kepada Allah. Siapa yang memohon kepada Allah akan dimudahkan untuknya. Kemudian yang ketiga, dia beramal dengan akhlak itu satu persatu semampu mungkin. Ya. Karena kata orang Indonesia, ala bisa karena apa? Karena biasa. Dan itu ada di dalam pembahasan syariat. Kata para ulama, akhlak itu terbagi dua. Ada yang jibiliyah, ada yang muktasabah. Ada akhlak yang sifatnya tabiat. Orang tabiatnya memang baik, dermawan. Ada yang tabiatnya pemberani. Ini akhlak. Ya, mulia. Ada yang sifatnya muktasabah. Dia latih, dia didik dirinya. Sehingga dia berubah. Berada di atas akhlak tersebut. Ya. Dan para sahabat juga seperti itu. Abu Bakar itu lemah lembut, ya. Tapi beliau bisa keras. Tegas pada tempatnya. Ya. Memerangi orang-orang yang menahan zakat. Bahkan waktu itu Umar saja lembut. Ya. Umar saja lembut waktu itu. Jelas, ya? Dan ini sebaliknya juga terjadi. Ya. Ada hal-hal yang Umar bisa lembut. Di dalam hal tersebut dia tidak keras. Padahal Umar itu asalnya apa? Beliau tegas. Nah, ini yang merubahnya adalah apa? Syariat. Yang merubah akhlak mereka. Karena dia tunduk kepada syariat, akhirnya berubah dengan sendirinya. Baik. Kita baca tiga pertanyaan terakhir, ya.